Selamat datang di Exyonesia Channel dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 12 keahlian yang harus dimiliki orang kaya. Jika Anda ingin menjadi jutawan, Anda harus memiliki sejumlah keahlian dan juga keterampilan yang berbeda dengan yang lainnya. Keterampilan ini dibuat dengan baik oleh jutawan, sehingga rata-rata orang tidak menyadarinya. Akan tetapi, ada sejumlah keahlian yang ternyata dapat dipelajari dan dimiliki untuk menjadi seorang jutawan. Ini juga dapat dimiliki Anda yang ingin menjadi orang yang terkaya. Berikut adalah 12 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang jutawan, seperti dikutip dari laman Entrepreneur. Yang pertama adalah komunikasi. Seorang jutawan mengirimkan ribuan email setiap tahun. Setiap email membangun merek Anda. Tak hanya itu, setiap jutawan juga spesialis untuk bicara di telepon dan pertemuan di rapat. Semakin Anda efektif untuk berbagi pesan dengan dunia, maka orang-orang akan lebih ingin bekerja dengan Anda. Tingkat komunikasi juga meningkatkan tingkat kekayaan Anda. Yang kedua, penjualan. Jika Anda mengerti penjualan, maka itu juga dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan menjadi orang terkaya. Mereka yang tahu cara menjual dapat meningkatkan kehidupan semua orang. Yang ketiga adalah pemasaran dan merek. Reputasi Anda adalah iklan terbaik Anda. Mempromosikan diri dengan pemasaran dan perusahaan Anda sebagai landasan untuk membangun kekayaan. Dengan pemasaran dan merek dapat memungkinkan Anda dikenal oleh pasar, serta dapat memperluas bisnis Anda dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap orang kaya memiliki merek yang baik. Yang keempat adalah kecerdasan emosional. Jika Anda mengurus diri sendiri, Anda dapat mengurus ribuan orang. Mengetahui sifat manusia adalah kunci keberhasilan. Orang terkaya memahami motivasi, bahasa tubuh, nada suara, kebijaksanaan, diplomasi, empati, dan segala sesuatu berkaitan dengan kecerdasan emosional. Sebagian besar, ini dapat dipelajari dengan hanya memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima adalah produk dan layanan inovasi. Setiap jutawan mesti memiliki divisi produk dan layanan yang ditawarkan. Ray Kroc, pendiri McDonald's, tidak menemukan hamburger, tetapi dia unggul untuk mendorong industri makanan cepat saji lebih berkembang. Inovasi akan membuat Anda sangat kaya, bahkan jika Anda memberikan produk sedikit lebih baik dari pesaing Anda. Yang keenam adalah organisasi. Setiap jutawan memiliki sistem yang bekerja untuknya. Mereka memiliki organisasi dengan baik dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka berubah. Jika Anda terorganisir dan tahu bagaimana mencari info dengan cara tercepat, maka Anda memiliki keterampilan untuk menjadi orang kaya. Yang ketujuh, tujuan dan rencana. Rencanakan pekerjaan dan bekerja dengan rencana Anda. Ini adalah moto semua orang kaya. Tak ada yang bisa berhasil tanpa rencana jelas. Anda harus menetapkan tujuan setiap hari, bulan, dan minggu. Yang kedelapan, seorang jutawan mengetahui saldo banknya setiap saat. Mereka mencatat pengeluaran dan menghitung pendapatan. Anda pun dapat memiliki kekayaan asal juga memahami soal keuangan. Yang kesembilan, filantropi. Orang kaya memahami kalau rahasia hidup adalah memberi. Banyak orang kaya memberi tanpa henti. Anda hanya bisa menjadi kaya dengan meningkatkan kekayaan orang lain. Orang kaya tak hanya menyumbang, tetapi mereka juga mengetahui kemana saja uang itu pergi. Yang kesepuluh adalah jaringan. Membangun hubungan adalah berperan dalam dunia bisnis. Anda harus menjadi sumber terpercaya untuk menarik sumber terpercaya. Yang kesebelas, kepemimpinan. Setiap orang kaya dan jutawan adalah pemimpin. Mereka memahami bahwa mereka harus mengikuti pemimpin besar. Mereka tahu kapan harus mengambil tanggung jawab dan inisiatif ketika situasi sulit terjadi. Yang kedua belas adalah waktu. Fokus pertama bagi seorang jutawan adalah mengetahui prioritas. Dengan mengelola waktu, maka juga dapat mengelola energi Anda. Anda harus mencari cara untuk tetap fokus pada proyek-proyek yang layak mendapatkan perhatian Anda sepenuhnya. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah untuk membaca artikel yang saya bacakan di liputan6.com. Salam sukses!